تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dan kemunafikan itu terbagi dua. Kemunafikan terbagi dua. Ada nifaq akbar dan ada nifaq asgar. Iya. Nah, ini kemunafikan dibagi dua adalah hal yang populer di tengah para ulama dari masa dahulu. Dan banyak ditegaskan oleh ulama belakangan seperti Ibnu Rajab, Ibnu Katsir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Jadi ada kemunafikan besar atau disebut juga sebagai nifaq i'tiqadi, kemunafikan dalam bentuk keyakinan. Dan ini kemunafikan hukumnya mengeluarkan dari keislaman. Mengeluarkan dari keislaman. Iya. Apa itu kemunafikan i'tiqadi, nifaq akbar ini? Dia menampakkan keislaman, keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran. Menyembunyikan kekafiran. Iya. Baik. Ini nifaq akbar. Kemunafikan besar. Itu yang disebut ancamannya di dalam Al-Quran. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Lapisan neraka yang paling bawah. Penduduk neraka itu beraneka ragam kekafirannya. Sebagiannya lebih kafir dari sebagian yang lain. Ketika kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah, berarti ini kekafirannya sangat kafir sekali. Kaum munafikin ini. Karena itu sebagian dari kaum munafikin, kekafirannya itu lebih dahsyat daripada kekafiran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Lebih besar daripada itu. Baik. Ini kemunafikan yang pertama, nifaq akbar. Kemunafikan yang kedua, namanya nifaq asgar. Kemunafikan kecil atau disebut dengan nama nifaq amali. Ya, kemunafikan dalam bentuk amalan. Kemunafikan dalam bentuk amalan. Jadi dia tampakkan dari sudut amalannya dia menjaga perintah agama, ya, melakukannya, tetapi pada apa yang dia rahasiakan berbeda dengan apa yang dia tampakkan. Berbeda dengan apa yang dia tampakkan. Inilah yang disebut dengan nama nifaq apa? Nifaq amali. Baik. Jadi ada dua jenis dari kemunafikan. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat kaum munafikin, kita harus tahu sifat kemunafikan ini diarahkan kemana? Kemunafikan besar atau kecil? Karena hukumnya berbeda. Karena kemunafikan besar hukumnya tadi apa? Mengeluarkan dari keislaman. Sedangkan kemunafikan yang kecil tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik. Kemudian kemunafikan itu sendiri ada yang sifatnya dia perkara yang asli, bersumber dari dirinya, dari asalnya, memang ada pada dirinya. Dan ada kemunafikan yang sifatnya tarik, baru muncul kepadanya. Baru muncul terhadapnya. Iya. Karena dia melakukan dari sebagian dari perbuatan misalnya, sebagian dari amalan. Akhirnya masuk kemunafikan itu pada dirinya. Baik. Ini yang disebut dengan kemunafikan.